بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين عزكم الله، الحمد لله kita bertahmid kepada Allah semata, bersyukur kepada Allah semata yang memberi kemudahan kepada kita pada kesempatan malam hari ini untuk kembali melanjutkan, meneruskan bedah kitab konsep indah rumah tangga sunnah setelah beberapa waktu libur. Dan semoga kesempatan ini berlanjut pada kesempatan-kesempatan berikutnya sebagaimana biasa, hingga kita bisa menuntaskan pembahasan kitab ini. Kita masih pada pembahasan keempat dari kitab ini, pembahasan paling inti, yaitu konsep indah rumah tangga sunnah. Dijelaskan sudah konsep yang pertama, konsep yang kedua, konsep yang ketiga, dan kita masuk pada konsep yang keempat, hak dan kewajiban suami istri. Dari semua konsep indah rumah tangga sunnah, konsep keempat inilah yang dinyatakan paling utama, yang paling vital. Keutuhan, kebahagiaan rumah tangga tergantung pada konsep ini. Bagaimana Pak Sutri menunaikan hak dan kewajiban. Dan juga telah dijelaskan tentang hukukul zauj, hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri, kewajiban-kewajiban istri terkait dengan suaminya. Telah dibahas hakut ta'ah, kewajiban mentaati suami dalam perkara syar'i atau perkara mubah. Ada hakul khidmat, kewajiban istri mengkhidmat suaminya. dalam urusan rumah, dalam urusan mengurusi anak-anak, dan khidmat-khidmat yang sifatnya syar'iyah atau mubahah. Juga dijelaskan tentang hakul istimta', bersenang-senang dengan istri. Dan dibahas kemudian tentang berhias, hukum berhias bagi para pasutri. Ini semua telah diuraikan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji hak yang keempat dan yang terakhir pada buku ini. Pada buku ini. Dari hak-hak suami. Kewajiban istri untuk menunaikannya. Yaitu hakku syukur. Hak berterima kasih. Yakni termasuk kewajiban seorang istri yang salihah. Dan memang hanya zaujatun salihah yang bisa menunaikan hak ini, kewajiban ini. Ialah kewajiban bersyukur, berterima kasih kepada suaminya. Maka tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah terima kasih suamiku. Sekali lagi, ini hanya bisa dilakukan oleh zaujatun salihah. Hanya bisa dilakukan oleh zaujatun yang khalisah. Yang betul-betul ikhlas, betul-betul tulus, jujur dalam berumah tangga. Hanya bisa dilakukan oleh zaujatun mutawadhi'ah. Seorang istri yang tawadhu, yang rendah hati. Hanya bisa dilakukan oleh zaujatun yang muhtarimatun li zaujiha. Sosok istri yang betul-betul menghormati, betul-betul memuliakan suaminya. Naam. Hanya bisa dilakukan oleh zaujatun muhibbatun li zaujiha. Sosok istri yang mencintai suaminya. Naam. Hanya mereka ini yang mampu. Dikarenakan ini tidak berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Tidak berkaitan dengan mengamalkan sesuatu, sebuah amal, sebuah pekerjaan. Tapi ini terkait dengan sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan. Dan hanya bisa dilakukan oleh sosok yang memiliki akal yang cerdas. Jiwa yang besar. Memiliki tabiat yang baik. Sehingga ketika ada zaujah yang mampu melakukan kewajiban ini, berterima kasih kepada suaminya, sosok zaujatun salihah, zaujatun taqiyah. Kewajiban masing-masing muslimah, masing-masing zaujah, berjuang untuk memiliki perangai ini. Berjuang dengan penuh keikhlasan dan ketulusan untuk memiliki perangai ini, menunaikan kewajiban ini, berterima kasih kepada suami. Karena barakallahu fikum, bisa jadi suaminya ini dunaha fil mal. Bisa jadi sosok suaminya itu di bawah istri terkait dengan harta benda atau dunia. Bisa jadi pula sosok suami ini dunaha fil ilmi. Mungkin di bawah dia kadar keilmuannya. Begitu. Mungkin juga sosok suami ini dunaha fil hasad. Di bawah istrinya terkait dengan nasabnya, status kemasyarakatannya. Mungkin saja. Dalam kondisi yang seperti ini tidak mudah bagi seorang wanita yang lebih berilmu, yang lebih tinggi nasabnya, yang lebih kaya harta bendanya, mampu dengan ikhlas dan tulus berterima kasih kepada suaminya. Bisa jadi pula, barakallahu fikum, sosok suami ini bukan suami yang ideal. Banyak pada dirinya hal-hal yang kurang. Entah terkait dengan fisiknya, mungkin terkait dengan mungkin akhlakiahnya, ada hal-hal yang kurang menyenangkan, manusia biasa. Mungkin. Bagaimanapun kondisi sang suami tadi, tetap saja kewajiban istri harus wajib berterima kasih kepada suaminya akan kebaikan-kebaikannya. Di situ perlu perjuangan. Di situ perlu betul-betul keikhlasan, ketulusan, kejujuran dalam berumah tangga. Tidak mudah itu. Berlatihlah. Lain halnya kalau suaminya itu fauqaha fi kulli syai, di atas istri dalam segala hal. Terkait dengan nafkah semua dari suami. Suaminya punya kelebihan, punya kemampuan memberikan nafkah untuk istrinya. Nafkah wajib, wa nafkah sunnah. Wa suaminya masya Allah dzul ilmin, memiliki ilmu. Wa suaminya masya Allah akhlaknya baik. Wa suaminya masya Allah interaksinya bagus. Wa suaminya masya Allah membahagiakan dia, menyenangkan dia. Wa suaminya luar biasa, sisi nasabnya, hasabnya, dan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Itu lebih mudah bagi seorang istri untuk berterima kasih kepada suaminya. Itu pun perlu keikhlasan. Maka ini penting untuk dihayati, diresapi bagi kaum muslimah. Kewajiban mereka adalah berterima kasih kepada suaminya. Sekecil apapun kebaikan suami. Seremeh apapun kebaikan sang suami. Berterima kasihlah kepada dia. Di antara hak suami yang wajib ditunaikan istri adalah kewajiban istri berterima kasih kepada suami. Berterima kasih atas segala kebaikan yang diberikan. Satu. Berterima kasih dalam bentuk mengakui kelebihannya. Kelebihan sang laki-laki ini. Sang suami ini. Minimal mengakui suami dia sebagai qawwam 'alaiha. Pemimpinnya, pengaturnya, penjaganya, pengayomnya. Minimalnya mengakui kelebihan dia sebagai jinsu rajul. Jenis dia sebagai laki-laki. Apalagi yang lain-lainnya memang yang dimiliki oleh sang suami. Mengakui nafkah dia, mengakui kelemah lembutannya, mengakui kasih sayangnya, mengakui perhatiannya. Itu luar biasa. Dan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan suaminya sebagai sabab kebutuhan dia terpenuhi, tercukupi, kehidupan dia damai dan tentram. Berterima kasihlah wahai para istri. Terima kasih suamiku. Di antara bukti terima kasihnya adalah menampakkan kebahagiaan, kenyamanan berumah tangga dengan suaminya. Selalu bersyukur, tidak berkeluh kesah. Begitu pula bersemangat, lagi tulus dalam mengkhidmat suaminya, mengurusi pekerjaan rumah, serta tidak pernah melupakan sedikit pun dari kebaikan suami. Ini poin-poin mudah kita melafalkan. Mudah kita menyampaikan. Mudah kita mendengarkan. Susah dalam praktek. Dikarenakan rumah tangga itu masing-masing beragam. Kondisi Pak Sutri juga beragam. Ini harus lebih diperhatikan, diresapi, dihayati oleh sosok zaujatun, seorang istri yang Allah uji dengan sosok suami yang kurang ideal. Kewajiban ini masih berlaku bagaimanapun kondisi suamimu. Nah, di antara bukti kejujurannya dalam hal ini ialah dengan menampakkan budi pekerti yang luhur dalam berinteraksi dengan suaminya, bergaul dengan suaminya, tidak menunjukkan keburukan akhlaknya, tidak menyakiti suaminya, baik dengan ucapan, atau dengan perbuatan, atau dengan perangai. Itu realnya yang harus diwujudkan. Saya katakan tadi, kalau suaminya itu orang-orang yang fauqaha fi kulli syai', di atas istri dalam segala hal, mudah bagi dia untuk mengerjakannya. Dikatakan dia memang bahagia. Itu pun terus terang aja jarang yang berterima kasih. Hanya menampakkan bahagia, tapi ungkapan terima kasih kepada suami jarang terdengar. Ucapan mengakui kebaikan suami jarang terdengar. Jembatan. Padahal itu penting. Sangat penting untuk mendongkrak semangat suami lebih lagi dalam membahagiakan istrinya. Itu penting itu. Itu menaikkan maknawiyah dia gitu loh. Alangkah bahagianya, alangkah berseri-serinya ketika ada seorang zaujah salihah masya Allah dengan setulus hati, dari hati yang paling dalam dia mengungkapkan ucapan terima kasih kepada suaminya. Berdua saja. Terima kasih suami. Wah, itu suami tadi akan tersenyum sumringah, bahagia, berseri-seri, gembira, semakin cinta kepada istrinya, semakin sayang kepada istrinya, semakin berjuang membahagiakan istrinya. Ada pengakuan dari istri. Jadi enggak butuh sih. Lillahi ta'ala insyaAllah. Cuman namanya rumah tangga perlu bumbu-bumbu yang indah gitu loh. Nah. Dan saya katakan tadi, tidak mudah bagi sosok zaujah ketika mendapati sosok suaminya itu enggak ideal. Bukan perkara mudah bagi seorang wanita muslimah berterima kasih akan kebaikan sang suami ketika mendapati suaminya ini tidak ideal. Nah, selama ini yang banyak membantu istri. Dikarenakan suaminya nafkahnya kurang. Istrinya anaknya orang kaya. Disuplai terus sama orang tua sang istri. Padahal suami sudah berjuang. Semampu dia, luar biasa dia menjadi manusia. Namanya kehidupan kadang kurang disuplai sama pihak istri. Lillahi ta'ala sih. Apalagi ketika sosok suami tadi itu tidak ideal terkait dengan masalah akhlakiah, terkait dengan masalah interaksi, terkait dengan masalah romantisme rumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Apalagi ada clash, kadang sering tadu, clash dengan pasangannya. Itu enggak mudah bagi zaujah itu bisa berterima kasih kepada suaminya. Padahal kewajiban ini terkait dengan satu kebaikan suami. Tidak harus semuanya baik bahwa berterima kasih. satu kebaikan suami, wajib kamu terima kasih kepadanya. Meskipun dalam hal-hal yang lain, belum. Semata-mata dia memberikan nafkah kepada kamu, berterima kasih. Semata-mata dia menjaga kamu, berterima kasih. Semata-mata dia memberikan kamu tempat yang layak, yang bisa menjaga diri kamu, berterima kasih. Apalagi yang lainnya gitu. Berjuanglah wahai para muslimah untuk menjadi zaujah salihah dalam bab ini. Saya tekankan lagi, hanya bisa dilakukan oleh seorang istri yang salihah, istri yang tawadhu, istri yang ikhlas, istri yang jujur, istri yang menghormati suami, istri yang mencintai suami. Hanya mereka. Ketika itu ada pada kalian wahai para muslimah, luar biasa. Anda wanita salihah. Pahalanya besar, dunia dan nanti di malam kiamat. Berikut ini saya sebutkan argumentasi, dalil-dalil terkait dengan hak ini. Kewajiban istri berterima kasih kepada suaminya. Yang pertama, ialah dari sisi adanya celaan, kecaman terhadap orang yang tidak berterima kasih atas kebaikan orang lain secara umum. Min babi aula, lebih-lebih lagi suaminya yang berbuat kebaikan. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Inda Abi Dawud At-Tirmidzi, disahihkan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain. Yang artinya, tidak akan bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia, orang lain. Kata-kata syukur pertama dimanakan syukur. Kata-kata syukur kedua dimanakan berterima kasih. Tidak akan bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang lain akan kebaikannya. Ini hadis ada dua penafsiran. Yang pertama adalah seseorang yang tabiat dan kebiasaannya mengkufuri kenikmatan, mengkufuri kebaikan orang lain, tidak berterima kasih atas kebaikan-kebaikan mereka. Ini watak. Kebiasaan ini akhirnya menjadikan dia juga punya kebiasaan kufur nikmat. Mengkufuri nikmatnya Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Ini mana pertama. Jadi dari interaksi dia selama ini dengan orang lain dalam bentuk tidak pernah mau mengakui kebaikan orang, tidak mau berterima kasih atas kebaikan orang, merembet. Akhirnya, ketika Allah kasih nikmat kepada dia, tidak mau terima kasih kepada Allah Ta'ala. Tidak mau syukur kepada Allah Ta'ala. Kufur nikmat. Interaksinya menunjukkan buruk akhlak, merembet kepada buruk interaksi dengan Allah Ta'ala. Itu dosa. Yang pertama. Yang kedua. Tafsir yang kedua ialah Allah Ta'ala tidak menerima syukur hamba atas kebaikannya, ini kebaikan Allah kepada hamba tadi, selama hamba tersebut tidak berterima kasih atas kebaikan orang lain, bahkan mengkufuri kebaikan mereka. Karena kedua hal ini saling berkaitan. Gitu. Jadi kalau orang ini, seorang hamba ini tidak berterima kasih kepada kebaikan orang lain, ketika dia mensyukuri nikmatnya Allah, tidak diterima. Amal syukur nikmat dia ditolak. Kenapa? Dikarenakan dia tidak berterima kasih kepada orang lain yang berbuat baik kepada dia. Sehingga syukur, nikmat berkaitan dengan terima kasih kepada kebaikan orang lain. Mutalazimah. Dua-duanya masuk, tidak ada masalah. Semua dikecam. Ini secara umum. Dikecam, diancam siapa saja yang tidak berterima kasih atas kebaikan orang lain. Dan itu umum. Siapapun yang berbuat baik kepada kamu. Dan seberapapun ukuran kebaikannya. Begitu. Entah kebaikannya banyak, kebaikannya sedang, kebaikannya sedikit. Kewajiban kamu, terima kasih kepada dia. Ucapan terima kasihnya, minimalnya kamu mengatakan, jazakumullahu khairan. Itu minimal. Tidak usah jauh-jauh ada orang ngasih motor kepada antum. Kegedean itu. Ada orang ngasih antum hadiah, ya Allah. Satu botol air, satu dus jajan, misal. Jazakallah khair, Allah ifariki. Ada orang ngirimi antum, satu piring, ya Allah, nasi, satu piring, sayur, misal. Jazakallah khair. Ada orang ngasih antum, satu tester minyak wangi, sebelum sholat. Jazakallah khair. Itu kewajiban kita dalam berinteraksi dengan sesama. Berterima kasih atas kebaikan orang. Latihlah. Jadikan ini sebagai kebiasaan kamu. Maka akan membuat kamu nanti sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmatnya Allah. Ketika sebaliknya diancam. Yang tidak terima kasih, diancam dengan ancaman tadi. Itu umum. Secara khusus, ada celaan, ada ancaman bagi istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya atas kebaikan dia. Disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As kalau meridai keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Artinya Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal dia memerlukan, membutuhkan suaminya. Ibn Nasa'i dalam bukunya Ibn Misa' disahkan Syekh Albani dalam bukunya Sahihah. Khusus ini. Ancaman ini yang disebutkan dalam hadis ini, Allah tidak melihat itu perempuan, menunjukkan bahwa tindakan istri yang tidak berterima kasih kepada suami atas kebaikannya adalah perbuatan dosa. Dan tingkatan dosanya dosa besar. Dikarenakan ancamannya keras. Allah tidak melihat pada perempuan tadi. Kalau anda mau menelusuri ya, daftar dosa-dosa yang diancam dengan seperti ini. Allah tidak akan melihat dia. Dia menunggu kiamah nanti. Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka. Cek dosanya. Semuanya dosa besar. Mengerikan semuanya itu. Karena ancaman bukan sembarang ancaman. Ancaman di yaumul kiamah nanti. Ini kan berat. Seorang istri tidak berterima kasih kepada suaminya. Padahal dia masih butuh suaminya. Perlu sama suaminya. Tidak ada terima kasihnya. Dosa. Dan dosa besar. Maka mafhumnya apa? Mafhumnya adalah wajib bagi seorang istri berterima kasih atas kebaikan suaminya. Sekecil apapun kebaikan tadi. Itu tindakan ibadah kepada Allah. Terima kasih kepada suami itu ibadah kepada Allah. Sebab kalau tidak diancam dengan ancaman tadi. Maka ikhlaskan niat. Tulus, jujur dalam mengakui kebaikan suami. Berterima kasih atas kebaikan suami. Dalil yang kedua. Yang menunjukkan kewajiban istri berterima kasih kepada sang suami ialah wanita yang mengingkari kebaikan suami adalah ciri wanita ahlun nar yang diancam dengan neraka. Nanti akan disebutkan hadisnya insyaAllah. Hal ini menegaskan bahwa satu, mengingkari kebaikan suami adalah dosa besar yang menyebabkan pelakunya diancam sebagai ahlun nar. Dua, berterima kasih kepada suami atas kebaikannya adalah perkara yang wajib. Wajib. Hadisnya disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa beliau melihat wanita sebagai mayoritas penghuni neraka. Ra'aitu an-nara fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat neraka, saya lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Ditanya beliau, kenapa ya Rasulullah? Beliau menyatakan, tuksirnal la'na wa takfunil ashir. Dikarenakan kalian wahai kaum wanita banyak melaknat dan mengkufuri, mengingkari kebaikan suami. Dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, pada kisah saat gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada peristiwa itu disebutkan dengan lafaz fi kufril ashir wa fi kufri ihsan, law ahsanta ila ihdahuna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Wanita itu sebagai mayoritas penghuni neraka sebabnya dikarenakan mengkufuri, mengingkari kebaikan suami, mengkufuri kebaikan-kebaikan mereka. Belum menyatakan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari istri kamu selama setahun, kemudian sekali saja istri kamu, istri tadi melihat kamu mengerjakan hal yang enggak dia sukai, langsung bicara dia, langsung komentar dia, aku enggak pernah melihat pada kamu kebaikan sama sekali. Na'udzubillah. Kebaikan setahun dihapus dengan kesalahan sekali. Kayak kemarau. Setahun diguyur hujan sehari. Ini kok enak ya? Hujan soalnya ini. Ini enggak enak ini. Sudah kamu sebagai suami berjuang sekuat tenaga membahagiakan istrimu, menyenangkan istrimu, berbuat baik kepada istrimu, menjaga istrimu, memperhatikan istrimu, mengayomi istrimu, luar biasa. Sekuat tenaga kurang apa? Kamu ikhlas, kamu jujur. Namanya manusia kan letaknya salah. Satu poin kesalahan kamu kerjakan, langsung menghapuskan semua kebaikan. Ciri-ciri wanita yang diancam dengan neraka, na'udzubillah. Itu sebabnya. Nah, dari sinilah saya diambil faedah. Sosok istri yang tidak berterima kasih atas kebaikan suami diancam dengan neraka. Mafhumnya apa? Mafhumnya wajib. Wajib bagi istri untuk berterima kasih kepada suaminya atas kebaikan sang suami. Terima kasih suamiku. Maka seyogianya bagi seorang istri bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian berterima kasih kepada suami atas kebaikan-kebaikannya. Caranya dengan menunaikan hak-hak suami yang menjadi kewajiban dia sebagai istri. sehingga dia bisa menjadi wanita yang salihah li rabbiha, salihah li zaujiha, salihah kepada Rabbnya, salihah kepada suaminya. Sungguh ketika Allah ridha kepada dia sebagai imra'atun salihah, maka segenap kebaikan dunia, kebaikan akhirat akan dia dapatkan. Itu pasti. Janji minallah. Allah akan memberikan pahala besar bagi yang salihin dan salihat. Sungguh, jika suami ridha kepada istrinya atas segala upaya dan khidmatnya dia selama ini. Suami kamu itu ridha. Senang dengan kamu, ridha dengan kamu. Maka surga menanti sang istri. Surga menanti sang istri. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kehidupan di dunia. Rumah tangga yang damai. Yang tenang. Yang tentram. Sakinah. Mawaddah. Warahmat. Dan tidak hanya itu, akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah nanti. Meraih al-jannah. Nah. Meraih al-jannah. Sehingga berjuanglah wahai para muslimah menunaikan kewajiban-kewajibanmu sebagai seorang istri. Ketahuilah ini semua adalah bimbingan-bimbingan agama, ini semua adalah perintah-perintah agama. Kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, semuanya berpahala. Kemuliaan seorang wanita dalam Islam dengan ini, ketika dia menunaikan kewajiban dia sebagai istri, mengerjakan kewajiban dia, menunaikan hak-hak suami. Yakinilah, dengan engkau melaksanakan kewajiban ini, suami kamu akan semakin baik. Suami kamu akan menjadi suami yang baik. InsyaAllah. Kalau kamu sudah baik, semakin baik. Sudah bahagia, semakin bahagia. Sudah damai. Semakin sejahtera. InsyaAllah. Barakallahu fikum jami'an. Ini terkait dengan hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. 4 poin. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan taufik wal hidayah dan kemudahan kepada muslimat, kepada salafiyat wabil khusus, memberi kemudahan kepada mereka untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai istri, menunaikan hak-hak suami mereka masing-masing, sehingga dengan demikian mereka bisa mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang berikutnya adalah hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh sang suami. Ini sekarang kewajiban suami. Suami punya hak, juga punya kewajiban. Istri punya hak, juga punya kewajiban. Tunaikan hak pasangan masing-masing. Rumah tangga akan indah. Sakinah mawaddah warahmah. Naam. Di antara keadilan Islam, keindahan Islam yang menyelisihi adatnya orang jahiliyah, ialah memberikan kepada kaum wanita hak-hak mereka dalam semua lini kehidupan sesuai dengan bimbingan syariat. Ini hanya dalam Islam. Dalam bimbingan Islam, wanita itu memiliki ragam hak yang wajib ditunaikan oleh pihak terkait. Saya bawakan detail rinci 20 poin. Supaya kita sebagai seorang muslim punya semangat untuk menunaikannya. Dalam rangka untuk melaksanakan bimbingan Islam. Dan yang kedua dalam rangka menyelisihi orang jahiliyah. Ini indahnya Islam. Rahmat Islam. Artinya Islam. Betul-betul mengorangkan wanita dengan bimbingan syariat. Wanita itu punya hak hidup, hak belajar ilmu, hak hidup merdeka, hak dimuliakan, hak ukhuwah Islam, hak persamaan. Kecuali yang memang dikhususkan untuk kaum laki-laki dengan bimbingan syarak. Ini hukum asal, semua sama, laki, perempuan sama, terkait dengan perkara agama ini, kecuali yang khusus untuk laki dan untuk perempuan. Maka punya hak beribadah dan mengamalkan segala segenap bimbingan agama Allah dalam semua bidang, selama tidak ada pengkhususan untuk kaum laki-laki. Hukumnya semuanya sama. Hukum asal ibadah sama. Hukum asal amal soleh sama. Hukum asal mengamalkan Islam sama. Kecuali poin-poin yang dikhususkan untuk kaum laki-laki atau untuk kaum perempuan. Mereka punya hak waris. Punya hak nafkah. Punya hak memiliki harta pribadi. Menggunakannya kepada perkara yang mubah syar'i. Hak sebagai seorang ibu. Hak sebagai seorang istri. Hak sebagai seorang anak putri. Hak sebagai seorang kerabat, mungkin saudari, mungkin sepupu, mungkin keponakan, bibi, nenek, dan yang lainnya. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslimah, hak sebagai anak yatim, hak sebagai seorang janda, sebatang kara, hak sebagai perempuan yang diceraikan, bahkan. Dan hak sebagai istri yang dimadu, bahkan. Semua poin di atas, ada pembahasannya, ada penjabarannya dengan adillah hujjah dalam Islam. Ini menunjukkan, satu, Islam sangat memanusiakan dan memuliakan wanita. Dua, menunjukkan kedudukan layak seorang wanita dalam Islam. Tiga, Islam mengangkat harkat martabat wanita dari perbudakan jahiliyah. Empat, kemuliaan dan kehormatan wanita ada pada keterikatan perempuan tadi dengan bimbingan syariah. Manakala dia mengabaikan, bahkan meninggalkan bimbingan Islam, maka dia akan kembali kepada kerendahannya, keterpurukannya, dan perbudakan jahiliyah. Manakala dia terikat dengan bimbingan syariat, dia akan mulia. Dimuliakan, dihormati, diberikan haknya dalam Islam. Ini saya perpanjang untuk perhatian kaum laki-laki. Wahai para suami, istri kamu wanita, lemah. Ingat dalam Islam, istri kamu itu punya hak. Wajib bagi kalian, wahai suami, menunaikan hak-hak istri kamu. Dan insyaAllah perinciannya akan kita bahas pada perjumpaan berikutnya insyaAllah ta'ala. Dikatakan cukup panjang terkait dengan haknya istri. Hak nafkah, hak riayah, hak tarbiyah, dan yang lainnya. Akan dikaji insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berikutnya. Nah, tema berikutnya adalah apa ini? Kewajiban suami menafkahi istri. Kalau mau dibikin bahasa tema seperti ini, berikan nafkah terbaikmu untuk sang istri. Mana ya? Berikan nafkah terbaikmu untuk sang istri. Insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya barakallahu fikum, sementara cukup walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Hai, insyaAllah. Abang Ustaz, ada pertanyaan. Jika berhubungan pas azan asar. Lah, kaya iso bener. Azan waya salat ya, akhi. Allah Ustaz. Berhubungan pas azan asar. Lalu istirahat setelah satu jam lamanya. Nah, kapan salat ini? Setelah itu ketika istri mau mandi janabah, ternyata ia dapat haid. Apakah ia berdosa karena tidak salat asar? Jawabannya ada unsur dosa dikarenakan taksir tadi. Dia kurang perhatian dengan kewajiban dia. Sudah ngerti azan asar, kok ia main? Terus setelah itu kok gak langsung mandi? Kok nunggu satu jam? itu kan kurang dalam perhatian ibadahnya gitu. Sisi ini dia berdosa. Tapi terkait dengan asarnya, ya gugur kewajiban. Kadang-kadang ada penghalangnya. Gitu. Apakah setelah suci nanti istri harus mengqadha saat asar? Yang ini insya Allah demikian. Dikarenakan masih ada waktu. Ada waktu. Tidak pakai mengqadha. Apakah ada larangan berhubungan ketika ada? Ya tidak ada sih. Cumanya tadi itu langsung saja melaksanakan kewajiban berikutnya segera mandi untuk mengerjakan ibadah sholat gitu loh. Cuman ya boleh jangan ngepasi gitu loh. Ada waktu yang jauh sebelumnya supaya banyak hal-hal yang lain bisa kita kerjakan dengan tepat. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus saya lakukan ketika mantan suami tidak mau menafkahi semua anak-anak kami, sedangkan anak enggak punya keahlian dan modal apa-apa untuk menafkahi anak kami yang harus 10 orang. Ya Allah, semoga dikasih kemudahan, dikasih rezeki yang lancar untuk menafkahi anak tadi. Jelas ini tindakan salah dan berdosa atas laki-laki yang merupakan bapak mereka tadi. Ketika ada perceraian dan tidak dirujuk lagi, laki-laki tidak ada kewajiban menafkahi istrinya, mantan istrinya. Tapi ingat, nafkah anak tetap di pundak sang suami. Itu kewajiban dia. Apalagi anak tadi belum mandiri. Masih kecil-kecil. Wajib menafkahi. Kalau sampai menelantarkan dosa dia. Besar-besar itu. Kafa bil mar'i isman ayyubayya man ya'ul. Cukuplah orang dikatakan berdosa, dia menyanyiakan yang dia tanggung kehidupannya. Sang istri bisa ngomong kepada mantan suaminya, menuntut hak anak-anaknya. Atau melalui orang yang bisa menyampaikan itu semua, entah mertuanya atau orang tuanya, terkait dengan bab ini. Ketika laqadarahullah, dan itu terjadi ya, kabur ke laki-laki, sudah. Enggak mau ngurus, enggak mau segala macam, sudah. Ya sudah, kembali kepada orang tua kamu. Ini kewajiban orang tua kalau masih hidup dan masih kuat untuk mengurusi cucu-cucunya. Ya, ke family kamu, saudara-saudara kamu, saudari kamu. Dan insya Allah kalau mereka semuanya paham agama, akan berjuang saling gotong royong untuk mengurusi ponakan-ponakan mereka atau cucu mereka. Jadi kewajiban yang pertama adalah ayah mereka. Jika suami menyimpang, masih menyimpang, nasihat sudah disampaikan. Kemudian bagi istri mencukupkan diri dengan mendoakan suaminya saja. Karena kalau mencoba menasihati lagi, akan renggang rumah tangganya. Apakah mencukupkan mendoakan suami agar dapat hidayah tanpa memancing pembicaraan masalah manhaj, langkah yang benar, Ustaz? Yang pertama mendoakan itu jelas. Doakan taufik, hidayah untuk sang suami. Yang kedua, jadilah istri yang terbaik. Tunaikan semua hak-hak suami kamu dengan ikhlas, dengan tulus. Yang ketiga, memang betul, jangan suka memancing-mancing pembicaraan yang membuat dia marah. Tetap membicarakan, tapi berkala. Lihat sikonnya. Lihat sikonnya. Ketika situasinya memungkinkan, mungkin pelan-pelan, dikit-dikit, ada diskusi ringan, begitu. Jadi suami tadi tidak merasa kayak dihakimi atau ditekan, begitu. Nah, tapi kalau penyimpangannya sangat parah banget, sudah sampai tingkatan sudah penyimpangan besar, dia boleh itu kemudian minta dilepaskan dari suaminya, dikarenakan perbedaan manhaj, yang sangat mencolok para keluarga. Juga sebaliknya, ketika misalkan suaminya ngerti sunnah, paham sunnah, taklim, ngaji segala macamnya, kadarlah istrinya juga ngaji, tapi beda gitu, sebelah sono. Suami harus harus, harus bijak, jangan tiap hari diskusi, debat, masalah itu. Itu kurang hikmah, kurang bagus. Jadi seorang suami yang betul-betul bijak, tunaikan semua hak-hak istri kamu dengan sebaik mungkin. Jadi suami yang terbaik, berkala ada waktu diskusi ringan dengan istri. Sehingga dia merasakan perbedaannya gitu loh. Suamiku mengerti sunnah, tapi Masya Allah akhlaknya bagus. Semakin cinta kepada aku, semakin perhatian dengan aku, nah pokoknya semakin dipenuhi. Dia tahu bedanya gitu loh. Ini memang belajar sunnah ini bukan. Jangan dengan cara ta'liful qulub. Wahadara. Sampai ternyata nanti pembahasannya atau perkara yang sangat besar, penyimpangannya sangat besar, sangat mencolok, maka bisa dilepas. Bisa dilepas. Seseorang yang dikatakan mubtadi' munharif dengan penyimpangan yang sangat besar, yang sangat mencolok, lebih parah keadaannya dari orang yang fasik yang ahli maksiat besar. Orang yang fasik, yang fajir, yang ahli maksiat, lebih parah yang menyimpang tadi. Babnya syahwat, yang disyubhat. Dengan yang fasik saja, bisa dilepas, apalagi dengan yang itu. Tidak sekufu. Jadi kalau masih seperti tadi yang saya gambarkan, berdakwahlah dengan hikmah, dengan ta'liful qulub, melembutkan hati pasangan dengan cara-cara tadi. Doa, iya, nasihat berkala, selebihnya tunjukkan dengan engkau mengerti sunnah, belajar sunnah, menjadi yang terbaik, pasangan yang terbaik. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik wa hidayah kepada suami nanti, sebagai suami yang insya Allah mengerti sunnah, paham sunnah, dan bergabung kembali dengan anak istri, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah di atas sunnah nabawiyah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Untuk yang panjang banget ini bisa menyampaikan kepada pihak keluarga, utusan keluarga yang putri ketemu dengan keluarga yang putra, membicarakan baik-baik terkait dengan masalah ini. Dikatakan ini sudah tidak normal. Ya, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal. Suami kerja di luar kota, pulang kadang tidak sampai sehari, setengah hari, pergi lagi, berbulan-bulan, tidak ada kapan, tidak ada apa. Ini sangat normal. Nafkah lahir tidak mencukupi, nafkah batin apalagi. Ini sudah tidak normal. Maka bicarakan baik-baik dengan keluarga, supaya suami memberikan haknya, menunaikan kewajiban dia sebagai seorang suami. Kalau tidak, maka ngomong baik-baik. Kalau melanjut, lanjut dengan baik. Kalau lepas dengan lepas yang lebih baik juga. Barakallahu'alaikum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Oh yang itu. Yang ini wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup panjang ahkamnya. Harus dikaji kembali terkait dengan masalah ahkam walabil zina. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukup sekian insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an kafila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hafidhakum minallahi ta'ala.